Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih pada pembahasan al-iman bi sidqir rusul alaihi musallam fi kulli ma akhbaru bihi. Beriman dengan kebenaran dan kejujuran para Rasulullah alaihimussalam pada setiap apa yang mereka beritakan dan mereka sampaikan. Kita lanjutkan penjelasan dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Kita akan memasuki penjelasan beliau terhadap ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu pada poin atau pada penggalan ucapan beliau, wahuwa subhanahu qad jama'a fima wasofa wasamma bihi nafsahu bainan nafyi wal isbat. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan pada sifat-sifat dan nama-namanya yang dengannya dia mensifati dan menamai dirinya sendiri, antara an-nafyu, penafian, dan al-isbat, penetapan. Kita akan mempelajari pada kesempatan malam hari ini, yaitu sebuah kaidah di dalam permasalahan al-asma' wa sifat, yaitu an-nafyu wal-isbat. Qala asy-syarih rahimahullah, wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wasamma bihi nafsahu bainan nafyu atau bainan nafyi wal-isbat. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan pada apa yang dia sifati dan dia namai dirinya sendiri, antara an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan, fil ayati wal ahadith, di dalam ayat-ayat Al-Quran dan di dalam hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Fannafyu mujmal, adapun penafian di dalam permasalahan al-asma wa sifat adalah penafian yang sifatnya mujmal, penafian yang sifatnya mujmal umum. Wal isbat al-mufassal, adapun penetapan itu bentuknya mufassal, secara terperinci. Sekali lagi, penafian sifatnya mujmal, adapun al-isbat penetapan bersifat mufassal, terperinci. Hadhihi hiya tariqatul Qur'an was sunnah, inilah tariqah yang terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam. Nafyun mujmal, contoh ayat yang menyebutkan penafian secara mujmal, secara umum. Dalam ayat yang sudah kita lalui dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Penafian at-tamtsil, penafian permisalan Allah dengan makhluk, bahwasanya Allah tidak ada yang semisal dengannya. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, yang dalam ayat ini juga terkandung an-nafyu al-mujmal, penafian yang sifatnya mujmal, umum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah engkau jadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan engkau mengetahui. Mengetahui bahasanya Allah lah satu-satunya Rabb, Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Kemudian dalam surat yang lain, dalam surat Maryam, hal ta'lamu lahu samiyya, tidak ada sesuatu pun yang engkau ketahui atau tidak ada sesuatu pun yang engkau dapati semisal atau sama dengan Allah. Kemudian juga beliau menyebutkan ayat yang lain dalam surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya yang sebanding dengannya. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang an-nafyu al-mujmal, diantaranya dalam ayat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, dan juga sudah kita lalui ayat ini, ma suci rabbmu rabbul izzah dari apa yang mereka sifati. Nah, ayat-ayat ini di dalamnya terkandung an-nafyu al-mujmal, bahasanya Allah, penafian bahasanya Allah menyerupai makhluk, dinafikan hal itu secara umum, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai atau semisal dengan Allah, dan itu dinafikan secara umum, secara mujmal. Wa isbatun mufassal, adapun isbat penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah secara tafsil, secara terperinci penyebutannya. Wal Aziz, semisal Allah disifati dengan izzah, dan diantara nama beliau, nama Allah adalah, diantara nama dari nama-nama Allah adalah Al Aziz, yaitu Dzul Izzah, zat yang memiliki al-izzah, al-hakim, war-ra'uf, al-halim, Allahu ahad, Allah zat yang maha esa, Allah as-samad. Apa kemarin makna as-samad? Al-maqsud fi jami'il hajah. Dialah zat yang dituju oleh makhluk-makhluknya. Al-Ghafur, zat yang maha pengampun, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, ila ghairi dhalika min asma'ihi wa sifatihi al-mufassalah, subhanahu wa ta'ala. Dan nama-nama Allah yang lain, serta sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang terperinci penyebutannya, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala fi ayatil Qur'an wa fi sunnah aydan jam'un bainan nafyi wal itsbat. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah juga dikumpulkan antara penafian dan al-itsbat, penetapan. An-nafyil mujmal alladhi yataḍamman tanzihar rabbi an kulli ma la yaliqu bihi wa taqdisahu subhanahu wa ta'ala amma yaquluhu a'da'ur rusuli alaihimus salam. Dikumpulkan antara penafian yang sifatnya umum, mujmal, yang mengandung tanzihar rabb, penyucian Allah dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Wa taqdisahu subhanahu wa ta'ala, dan penyucian Allah dari amma yaquluhu a'da'ur rusul, dari apa yang diucapkan oleh para musuh rasul-rasul Allah alaihimussalam. Nah, wa bainal itsbatil mufassal, dikumpulkan antara an-nafyul mujmal tadi dikumpulkan dengan itsbat yang sifatnya mufassal, itsbat yang terperinci. Min asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala, disebutkan nama-nama Allah, kemudian sifat-sifatnya secara terperinci. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan contoh-contohnya, Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Ra'uf, Al-Halim, dan seterusnya. Fala udula li ahli sunnati wal jama'ah, maka tidak ada pilihan lain bagi ahli sunnah wal jama'ah. Ai laisa lahum ma'dilun amma ja'a bihil mursalun, yaitu tidak ada pilihan lain bagi ahlus sunnah wal jamaah yang bisa menggantikan apa yang dibawa oleh para rasul alaihi mussalatu wassalam. Fa innahu siratul mustaqim, karena sungguhnya apa yang dibawa oleh para rasul tersebut adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Wa huwa tauhidullah, dan as-siratul mustaqim yang kita senantiasa memintanya di setiap salat kita, ihdinas siratul mustaqim, hakikat dari as-siratul mustaqim itu adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah, wa ta'atuhu, taat kepadanya, wal imanu bihi, beriman dengannya, wa bi asma'ihi wa sifatihi, beriman dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa annahu la syabiha lahu wa la kaf'alahu wa la niddalahu subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang sebanding dengannya, dan tidak ada tandingan baginya subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwa siratuhul mustaqim, maka inilah jalan Allah yang lurus, siratul mustaqim, alladhi qala Allahu fihi, yang Allah telah berfirman, ihdinas siratul mustaqim. Doa yang senantiasa kita panjatkan di dalam setiap salat kita. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratul ladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wassyuhada'i wassalihin, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang soleh. Ya. Inilah jalan yang kita minta di setiap sholat kita. Bukan jalannya ghairil maghdub alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Yang telah Allah berikan nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang tersesat. Siratuhum. Jalannya mereka adalah huwal imanu billah. Beriman kepada Allah. Wa bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa tanzihullahi an musyabahati khalqihi. Dan menyucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Menyucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Wa wasfuhu bi sifatil kamal. Dan mensifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan. Wa ta'atu awamirihi. Dan menaati segala perintahnya. Wa tarku nawahihi. Dan menjauhi atau meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Wal wukuf inda hududihi. Dan wukuf inda hududihi, mengikuti segala aturan-aturannya. Hadza huwa shiratul mustaqim. Inilah, sekali lagi beliau menegaskan, inilah jalan yang lurus. Shiratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Fajam'a baina at-tafsil fil itsbat wal ijmal fin nafi. Maka Allah di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya, kaidahnya adalah mengumpulkan atau menggandengkan antara perincian di dalam itsbat, yaitu itsbat yang terperinci, wal ijmal fin nafi, dan penyebutan secara umum, secara global ketika menyebutkan penafian. Ya. Yaitu nafyu al-mujmal, penafian yang sifatnya umum atau global. Faqala ta'ala, misalnya, beliau menyebutkan contoh di dalam surat Al-Ikhlas ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakan, dialah Allah Zat yang Maha Tunggal, yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah lah As-Samad. Ya, salah satu nama dari nama-nama Allah. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini berarti apa? Penafian. Tapi nanti beliau jelaskan ini adalah penafian yang sifatnya tafsil. Kemudian disusul dengan penafian yang sifatnya umum. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Qala rahimahullah fadzakara annahu Allah wa annahu ahad. Maka Allah menyebutkan dalam ayat itu, dalam surat Al-Ikhlas ini, bahwasanya dialah Allah, dialah ahad, Zat yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, wa annahu samad, dan dialah as-samad. Thumma qala, kemudian Allah melanjutkan, lam yalid wa lam yulad. Hada tafsilun khasun binafyil wiladah lima yatarattab alaihi minan naqais. Ini adalah penyebutan penafian, ya, secara tafsil. Dijelaskan oleh Asy-Syarih, hada tafsilun khas. Ini adalah rincian khusus ketika Allah menafikan al-wiladah, beranak maupun diperanakkan. Kenapa? Lima yatarattab alaihi minan naqais. Karena sesuatu yang beranak maupun yang diperanakkan, konsekuensinya dia akan memiliki beberapa naqais, kekurangan. Ya. Nah, kalau sesuatu memiliki anak, berarti dia memiliki tandingan. Karena anak itu serupa dengan yang beranak. Kalau sesuatu diperanakkan berarti dia bukan sesuatu yang awal. Nah, sehingga Allah menafikan dari dirinya al-wiladah ini tadi. Tidaklah lam yalid wa lam yulad. Tidaklah dia beranak dan tidak diperanakkan. Thumma ummima. Setelah Allah menyebutkan penafian yang sifatnya rinci ini tadi, tafsil, kemudian thumma ummima, kemudian penyebutan penafian yang sifatnya umum, global. Faqala ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa mithlu qawlihi, dan semisal dengan, yaitu an-nafyu al-mujmal, semisal pada firman Allah yang tadi sudah kita baca di awal, hal ta'lamu lahu samiyya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kemudian laisa kamithlihi syai'un. Wa hakadha fi ayatil kursi, demikian pula di dalam ayat kursi. Kita akan dapati penyebutan isbat yang mufassal, penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang terperinci. Kemudian disebutkan pula perincian khusus pada sebagian penafian. Ya, dinafikan, Allah menafikan dari dirinya astinah, rasa kantuk dan kebutuhan untuk tidur, an-naum. Kita simak bersama. Wa hakadha fi ayatil kursi. Dan demikian pula dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Fanafa anhu sinah. Wa huwa nu'as. Maka Allah menafikan dari dirinya as-sinah. Dalam ayat tersebut. Apa itu as-sinah? Ay an-nu'as. Rasa kantuk. Mengantuk. Wan-naum wa huwa ma saqula minan naum, dan Allah juga menafikan dari dirinya an-naum, tidur, yaitu tidur yang berat. Li'annahu subhanahu mausufun bikamalil hayah, karena dia Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan kesempurnaan al-hayah, kehidupan yang sempurna. Di awal ayat Allah telah menegaskan al-hayy. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Al-hayy adalah sesuatu yang disifati dengan kesempurnaan al-hayah, kehidupan. Li'anna an-nu'asa wan-nauma naqsun fil hayah. Kenapa Allah menafikan dari dirinya rasa kantuk dan tidur? Karena rasa kantuk dan tidur tersebut adalah cacat, kekurangan di dalam kehidupan makhluk yang jasadnya lemah dan penuh dengan banyak kekurangan, membutuhkan yang namanya tidur, dan dia akan ditimpa rasa kantuk karena kehidupannya naqisah, kehidupannya kurang, tidak sempurna. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang zatnya sempurna, sehingga kehidupannya juga kamilah, maha sempurna, sehingga tidak menimpa Allah rasa kantuk maupun tidur. Wallahu munazzahun an dzalik, dan Allah disucikan dari itu semua. Huwal hayyul ladzi la yamut, dialah Allah zat yang maha hidup yang tidak mati. Wan naumu nau'un minal maut, adapun tidur itu adalah bagian dari kematian. Ya. An-naum akhul maut. Sebagaimana dikatakan, tidur itu saudaranya kematian. Fahuwa subhanahu hayyun la yamut. Maka dialah Allah subhanahu hayyun, zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Hanya miliknya lah segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi. Ya'ni malikun likulli syai', dialah pemilik segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'ni la ahada yashfa'u indahu illa bi'idznihi yaumal qiyamah. Maksud dari penggalan ayat ini adalah tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Yaumal qiyamah, yaitu di hari kiamat. Warrusul wassalihun yashfa'una bi'idznihi subhanahu wa ta'ala. Adapun para rasul dan orang-orang soleh di hari kiamat nanti bisa memberikan syafaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para malaikat bisa memberikan syafaat dengan izin Rabb mereka. Amma fid dunya, adapun di dunia, fallahu subhanahu amaran nasa jami'an ayyad'uhu wa yakhussuhu bidu'a. Adapun di kehidupan dunia ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia seluruhnya untuk berdoa kepadanya. Wa yakhussuhu bidu'a, dan mengkhususkan Allah di dalam doa tersebut. Artinya tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Berdoalah hanya kepada Allah. Wa yashfa'u li ikhwanihim fillahi fid dunya. Ya, di dunia Allah juga memerintahkan manusia untuk memberikan syafaat bagi saudara-saudaranya fillah. Ya, diizinkan dalam syariat bagi seorang untuk memberikan syafaat bagi saudaranya. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yashfa' idza tuliba minhu asy-syafa'ah. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat jika diminta dari beliau syafaat tersebut. Idza tuliba minhu ahadun ayyushfa. Begitu juga jika beliau diminta untuk mendoakan seseorang yang sakit, diminta untuk berdoa agar diberikan kesembuhan. Au yatakhallas min karbin au nahwi dzalik, atau dibebaskan, diselamatkan dari kesulitan, ya, atau yang semisalnya. Fayad'u lahum alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah mendoakan mereka. Kita bisa lihat di ta'liq, catatan kaki, bisa kita baca. Al-Mu'alliq menyebutkan beberapa contoh dalam hadis. Yang pertama dari An-Ata bin Abi Rabah, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata kepada Ata bin Abi Rabah, murid beliau, ala urika imra'atan min ahli al-jannah, maukah engkau aku perlihatkan seorang wanita dari kalangan ahlul jannah, seorang wanita dari kalangan penduduk al-jannah, ya, dalam keadaan wanita tersebut masih hidup. Qultu bala, maka Atha' bin Abi Rabah menjawab, tentu. Qala, maka Ibn Abbas melanjutkan, hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Perempuan ini, Ibn Abbas menunjukkan, perempuan hitam inilah yang pernah suatu ketika dia mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, faqalat, maka dia berkata kepada Nabi, inni usra, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, ya, as-sara. Para ulama menjelaskan as-sara itu semisal penyakit, ya, yang mengakibatkan seseorang tidak sadar, kehilangan kesadaran. Bisa diakibatkan karena penyakit pada syaraf, bisa juga diakibatkan karena gangguan jin atau kerasukan. Kedua-duanya disebut dengan ini, sama. Inni usra, sesungguhnya aku ditimpa penyakit as-sara. Wa inni atakasyaf, dan ketika aku tertimpa penyakit itu, ya, kumat penyakitnya, atakasyaf, tersingkap auratku. Fad'ullaha li, maka doakanlah untukku. Fada'alaha, maka Rasulullah mendoakan, ya, mendoakan wanita tersebut, ya. Kalau dalam riwayat lengkapnya, perempuan tadi diberikan pilihan, apakah dia mau bersabar ataukah didoakan kesembuhan. Tapi perempuan tadi ya, memilih bersabar karena Rasulullah menjanjikan jika dia mampu bersabar balasannya al-jannah. Tapi kemudian perempuan tadi meminta agar ketika kumat jangan sampai auratnya tersingkat. Maka Rasulullah mendoakan. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua, ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah ketika diminta untuk mendoakan, beliau mendoakan. Ya. Tapi ini ketika Rasulullah masih hidup. Ketika beliau masih hidup. Adapun ketika wafat, ya tidak berlaku lagi. Beliau sudah wafat. Nah, kemudian contoh yang lain, di mana Rasulullah yang disebutkan memberikan syafaat bagi seseorang, yaitu sabda beliau kepada Barirah, ya sahabiyah, radhiyallahu anha. Lamma qalat, ketika dia berkata kepada Rasulullah, atamuruni ya Rasulullah, apakah engkau yang memerintahkan aku wahai Rasulullah, yaitu untuk rujuk kembali kepada suaminya. Ya. Barirah ini, sahabiah ini mengajukan ya, cerai dari suaminya. Tapi kemudian Rasulullah memerintahkan untuk rujuk. Tapi dia bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau yang merintahkan aku untuk rujuk kepada suaminya, yaitu yang bernama Mughits radhiyallahu anhu. Qala, maka Rasulullah, la innama ana syafi', tidak, hanyalah aku adalah pemberi syafaat, ya, pemberi syafaat bagi suaminya. Taib, ya, sehingga di dunia boleh seorang memberikan syafaat bagi orang lain, bagi saudaranya. Dan itu termasuk perbuatan ihsan, termasuk perbuatan baik, memberikan syafaat terutama bagi seorang yang punya kedudukan, memberikan syafaat bagi orang yang membutuhkan. Amma yaumal qiyamah, adapun di hari kiamat nanti, fala ahada yashfa' illa bi'idznih, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya, yaitu izin Allah tabaraka wa ta'ala. Amma fid dunya yashfa'una bi'idznihil 'am, adapun di dunia maka kita bisa, ya, para hamba-hamba Allah bisa memberikan syafaat dengan izinnya, dengan izin Allah yang sifatnya umum, ya, li'annahu adina fi syar' ay yashfa'al muslimun ba'duhum fi ba'din, karena Allah mengizinkan di dalam syariat agar kaum muslimin bisa memberikan syafaat satu dengan yang lain. Diizinkan dalam syariat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan bagiannya, yaitu ajr dari syafaat tersebut. Adinalahum subhanahu wa hadzahum ala hada. Allah mengizinkan bagi mereka untuk memberikan syafaat dan memberikan dorongan untuk melakukannya. Wa ala ta'awuni alal birri wat taqwa, dan untuk saling bertaawun di atas kebaikan dan ketakwaan. Wat tanasuh wat tawasi bil haq, dan Allah memerintahkan untuk saling bertanasuh, saling nasihat menasihati, dan at-tawasi saling wasiat mewasiati di dalam kebenaran. Wasyafa'atu min at-tawasi bil haq, dan syafaat itu, seorang memberikan syafaat kepada saudaranya, ini termasuk bentuk at-tawasi bil haq, mewasiatkan kepada kebenaran. Wa minal ihsan, dan juga termasuk perbuatan ihsan, perbuatan baik. Fahiya jaizatun fid dunya biiznihil 'am subhanahu, maka syafaat itu diperbolehkan di dunia dengan izin Allah yang sifatnya umum. Wa fil akhirah la tasluh asy-syafa'atu illa bi'izni bi'iznin khas. Adapun di akhirat nanti tidak boleh syafaat itu. Tidak akan bisa syafaat itu kecuali dengan izin Allah yang sifatnya khusus. La ahada yashfa' illa bi'iznihi subhanah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Izin Allah. Tabaraka wa ta'ala wa lihada yataqaddam an-nasu yawm al-qiyamah ila Adam. Oleh karena itu diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Disebutkan di catatan kaki hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang panjang menceritakan tentang kisah dikumpulkannya manusia di padang mahsyar dan seterusnya. Yang ketika itu manusia mendatangi Adam wa Nuh, kemudian Nabi Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa alaihi wassalam, kulluhum ya'tadzirun. Semuanya meminta udzur, tidak bisa memenuhi permintaan manusia ketika itu untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat apa yang dimaksud di sini? Syafaat untuk, siapa yang masih ingat pelajaran Ushulus Sunnah ketika pembahasan syafaat? Nah, taib barakallahu fik, yaitu disegerakan faslul qada. Ya, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka merasa tersiksa di padang mahsyar, meminta untuk disegerakan. Hatta yataqaddam nabiyuna Muhammadun alaihi salatu wassalam, sampai akhirnya nabiyuna Muhammad, beliaulah ya yang melakukan atau meminta syafaat tersebut. Fayasjud baina yadai rabbihi tahtal arsy. Akhirnya beliau bersujud di hadapan Rabb-nya di bawah arsy. Tsumma yahmadullaha bimahamida 'azimatin yaftatihuha 'alaihi. Kemudian beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang sangat agung yang beliau memulainya. Memulai dengannya. Tsumma yu'dzan lahu yuqal isfa' tusyaffa. Kemudian diizinkan. Setelah beliau sujud di hadapan Allah, kemudian memuji Allah dengan berbagai macam pujian, ya, kemudian diizinkan baginya untuk memberikan syafaat dan dikatakan kepada beliau, isfa, berilah syafaat tu syafa, maka syafaatmu akan diterima. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, fa hadhihi al-ayatu ayatul kursi a'zamu ayatin fi kitabillah. Maka ayat ini, ayat kursi ini adalah ayat teragung di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah. Dalilnya disebutkan di ta'liq. Kama fi su'alihi alaihi salam li Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu an a'zami ayatin fil Quran. Ya, hadis ketika Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, Rasulullah bertanya tentang ayat teragung di dalam Al-Quran. Maka Ubay radhiyallahu anhu menjawab, menyebutkan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Fadaraba ala sadrihi. Maka Rasulullah memukul dada beliau. Ya, memukul dada beliau. Waqala liyahnakal ilmu abal munzir. Ini kunyahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Liyahnakal ilmu. Maksudnya liyakunal ilmu hani'an lak. Semoga ilmu menjadi nikmat bagimu wahai abul munzir. Doa dari Rasulullah kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya. Jadi memukul dada di sini bukan maksudnya Rasulullah tidak ridho. Justru menunjukkan beliau ridho. Ya. Dan kagum dengan jawaban Ubay, kemudian mendoakan dengan kebaikan. Liyahnakal ilmu ya abal mundhir. Semoga ilmu menjadi nikmat bagimu wahai abul mundhir. Hadis yang sahih diriwayatkan di dalam sahih Muslim. Fahadhil ayatu ayatul kursi a'zamu ayatin fi kitabillahi fiha isbat wa nafi. Di dalam ayat kursi tersebut terdapat isbat dan penafian. Al-Hayyul Qayyum. Hadhihi isbat. Ini penetapan nama Allah, ya. Al-Hayyu Al-Qayyum, ya. Dan sekaligus penetapan sifat Allah Al-Hayyah, ya, dan Al-Qayyumiyah. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Hadza nafyun. Ini terdapat penafian padanya. La ta'khudhuhu sinah wa la naum. Tidak menimpa dia rasa kantuk maupun tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini berisi isbat penetapan, ya, al-milk. Kepemilikan alam semesta hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Terdapat nafi padanya, penafian, ya. Di sini beliau menjelaskan, ya, penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu berisi ada yang isbat, ya, dan ada yang penafian. Kalau disilakan para ulama, as-sifah qisman. Sifat itu, ya, sifatullah ada dua jenis, as-sifat al-muthbattah dan sifat as-sifat al-manfiyah. Sifat penetapan dan sifat yang dinafikan. Ya, ini beliau menyebutkan contoh-contohnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Terdapat isbat penetapan ilmu Allah, ya. Bahwasanya Allah Maha mengetahui segala apa yang di depan mereka dan di belakang mereka. La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Ya, telah berlalu penyebutan ayat kursi. Fabayyana kamalahu. Maka dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kesempurnaannya. Wa annahul 'aliyyul 'adzim. Dan bahwasanya dia adalah zat yang maha tinggi, al-ali, memiliki sifat al-ulu. Wal, dan penyebutan nama al-azim, zat yang maha agung, memiliki azamah, keagungan. Wa annahu kamilul hayah, al-hayyul qayyum. Dan bahwasanya dia zat yang memiliki kesempurnaan al-hayah, memiliki nama al-hayyu dan al-qayyum. Wa annahul malik li kulli syai'in. Dan bahwasanya dia adalah al-malik, pemilik segala sesuatu. Fal wajibu ad-dara'atu ilaihi wa su'aluhu subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib, kalau kita sudah mengenal Allah dengan berbagai sifat dan nama-nama kesempurnaannya, bahwasanya miliknya lah segala sesuatu, yang wajib bagi kita hamba-hambanya adalah ad-dara'ah, ya, meminta, memohon kepadanya dan meminta kepadanya. Walluju ilaihi fi kulli syai'in. Dan kembali kepadanya di semua perkara. Biyadihi tasriful umur. Karena di tangannya lah pengaturan segala sesuatu. Semua perkara berada di tangannya. Walihada yaqulu subhanahu. Oleh karena itu Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata, Rabbmu, Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku. Allah perintahkan hamba-hambanya untuk berdoa langsung kepadanya. Allah tidak menyebutkan ud'ul malaikah, berdoalah kepada malaikat. Atau serulah, berdoalah kepada para nabi dan rasul. Berdoalah kepada para wali-wali yang soleh. Tidak. Allah perintahkan kita untuk ud'uni. Beribadalah atau berdoalah hanya kepadaku. Astajib lakum. Dan Allah telah menyebutkan, ya, astajib lakum. Niscaya pasti akan aku kabulkan untuk kalian. Nah. Wa yaqul was'alullaha min fadlih. Dan Allah berfirman, was'alullaha min fadli, dan mintalah kepada Allah dari keutamaan-keutamaannya. Wallahu dzul fadlil azim, Allah yang memiliki keutamaan yang besar. Maka mintalah kepada Allah. Keutamaan yang ada di sisi Allah tidak akan pernah habis. Ya. Wa yaqulu jalla wa ala, dan Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. jika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, maka katakan sesungguhnya aku adalah zat yang maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Ya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang maha dekat. Kita berdoa kepada Allah, Allah pasti mendengarnya. Walaupun tidak ada orang lain yang mendengarnya, Allah maha mendengarnya. Itu makna kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, adapun zat Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, di atas langit yang ke-7. Ya. Sehingga jangan sampai rancu, sebagian orang, ahlul ittihad, orang-orang yang memahami akidah, atau berpemahaman akidah wihdatul wujud, memakai ayat ini sebagai dalih keyakinan sesat mereka. Ya. Maka kita katakan, la, tidak demikian. Allah maha dekat. Tapi bersama dengan itu, zat Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian ikhwani fillah. Barakallahu li wa lakum. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.